kita bertemu, kau puja-puja aku bagai pangeranmu. Terasa cinta itu kini telah tiada, dan kau menduakanku dan membagi cinta. Ini sebuah rasa yang dulu pernah ada, membekas di hati dan menjadi luka. Dulu kau berjanji akan selalu setia, tapi sampai kini kau menduakan cinta. Ini semua rasa yang dulu pernah ada, membekas di hati dan menjadi luka. Dulu kau berjanji akan selalu setia, tapi sampai kini kau menduakan cinta. Dulu kau puja-puja aku dengan janjimu, ku mulai cinta tapi ternyata itu palsu. Semua janjimu itu bukan hanya milikku, tapi milik orang yang kau sukai semua itu. Tapi ku mulai sabar menghadapi dirimu. Dulu kau berjanji akan selalu setia, menjaga cinta kita selamanya, tapi seiring waktu berjalan kau menduakan cinta. Ini semua rasa yang dulu pernah ada, membekas di hati dan menjadi luka. Dulu kau berjanji akan selalu setia, tapi sampai kini kau menduakan cinta. Kini semua rasa yang dulu pernah ada, membekas di hati dan menjadi luka. Dulu kau berjanji akan selalu setia, tapi sampai kini kau menduakan cinta. Kini ku mulai tahu apa yang kau sembunyikan itu, ternyata selama ini kau menduakan cintaku. Sia-sia sudah rasa selama ini ada, ternyata hanya kau permainkan seperti boneka. Cobalah mengerti apa yang ku rasa, rasa sakit ini membekas di hati dan menjadi luka-luka yang begitu dalam. Ingin ku melupakan dirimu dan kita pun sudahi rasa cinta ini.